من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد معاشر المسلمين para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala bersyukur kepada Allah atas segala nikmat dan rahmat yang diberikan kepada kita sehingga sampai detik ini kita dapat menjalankan salah satu tugas seorang muslim dalam hidupnya yaitu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ibadah yang sangat mulia setelah kewajiban-kewajiban yang menjadi kelaziman bagi kita semua seperti salat 5 waktu dan dijalankan dengan berjamaah adalah amalan dan ibadah mulia berupa menuntut ilmu, mengkaji ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Dan al-ulum darajat, ilmu itu bertingkat-tingkat dalam urgensinya, pada kemuliaannya, dan ilmu yang paling tinggi, yang paling mulia, yang paling penting, yang paling dibutuhkan setiap muslim adalah ilmu berkaitan dengan tauhid atau akidah, karena fa inna syarafal ilmi fi syarafil ma'lumi. Dalam kaidah dikatakan sesungguhnya kemuliaan suatu ilmu diukur dengan objek kajiannya, diukur dengan bahasanya, diukur dengan materinya, diukur dengan segala berkaitan dengannya. Dan ilmu akidah dan tauhid adalah berkaitan dengan hak Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan pondasi yang paling asasi dalam ibadah dan amal saleh, berkaitan dengan kalimat tauhid la ilaha illallah. Maka hendaknya kita berusaha memahami perkara-perkara yang berkaitan dengan la ilaha illallah, kewajiban-kewajiban berkaitan dengan la ilaha illallah, dan berusaha menjadi ahli tauhid yang bisa mewujudkan kalimat la ilaha illallah, serta memahami juga apa yang bisa merusak kalimat tauhid la ilaha illallah, yaitu perkara-perkara yang berkaitan dengan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan kita terakhir, kita sampai pada bab man haqqaqa tauhida dakhal jannata bighairi hisab. Orang siapa yang mewujudkan dan merealisasikan tauhid, maka dia akan masuk surga tanpa hisab. Dan kita sudah mengkaji dalil dari Al-Quran dalam bab ini, dan kita juga sudah mengkaji dalil dari sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada bab ini, dan kita sudah mengkaji sebagian masail, sebagian faedah daripada bab man haqqaqa tauhid dakhal jannata bighairi hisab. Siapa yang bisa mewujudkan tauhid, maka dia akan masuk surga tanpa dihisab. Dan manusia pada hari kiamat terbagi menjadi tiga. Ada yang mau surga tambah hisab, ada yang dihisab dengan hisab yasira, dihisab tapi dengan hisab yang mudah, kemudian ada yang dihisab dengan hisaban ghairu yasir, dihisab dengan hisab yang tidak mudah, artinya dihisab dengan sangat sulit sekali. Maka semoga kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala al-tauhid yang dapat mewujudkan tauhid, sehingga mendapatkan keutamaan-keutamaan tauhid yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kita telah sampai pada faedah atau perkara penting yang ke-8. Sekarang kita masuk pada at-tasi'ah yang ke-9. Fadilatu hadil ummati bil kamiyati wal kaifiyah, yaitu keutamaan umat Islam, umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik dari segi kamiyah, kuantitas, jumlah, maupun dari segi kualitas. Umat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah umat yang paling banyak, yang paling banyak jumlahnya. Yang pertama, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan isyarat bangga dengan banyaknya umatnya. Yang kedua, memang Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus sebagai nabi dan rasul terakhir, sehingga sejak diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai akhir zaman adalah termasuk umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kata-kata umat dalam nas syar'i terbagi menjadi dua. Ada ummatul dakwah, ada ummatul ijabah. Ummatul dakwah artinya adalah umat manusia yang menjadi sasaran dakwahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti semua manusia, bahkan jin, sejak diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai hari kiamat adalah termasuk umat dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Termasuk umat yang menjadi sasaran objek dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua adalah ummatul ijabah, yaitu umat yang memenuhi ajakan dakwah seruan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ummatul ijabah, umat yang memenuhi ajakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini lebih khusus. Karena ini hanya orang-orang yang beriman, hanya kaum muslimin yang diawali dari para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian tabi'in, kemudian atba'ut tabi'in, kemudian kaum muslimin yang beriman dengan risalah kerasulan dan Islam yang dibawa Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai akhir zaman. Dan pembahasan faedah ini, yaitu keutamaan umat ini dengan kamiyah wal kaifiyah, keutamaan umat Islam dari segi jumlah, kuantitas, dan kualitas, maksudnya adalah ummatul ijabah. Yaitu ummatul ijabah, yaitu umat yang memenuhi ajakan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan faedah ini diambil dari hadis yang sudah disebutkan dalam pembahasan bab. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, uridat li al-umam, ditampakkan kepadaku umat-umat. Kemudian ditampakkan kepadaku umat yang sangat banyak sekali. Saya kira itu umatku. Ternyata dikatakan, ada Musa wa qaumuh. Ini adalah Musa bersama kaumnya. Kemudian ditampakkan umat yang lebih besar lagi. Hadi ummatuka, ini adalah umatmu. Artinya, umat Nabi Musa itu banyak, Akan tetapi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi terakhir, rasul terakhir adalah jauh lebih banyak jumlahnya. Begitu pula yang masuk surga pada hari kiamat dari umat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah paling banyak dari segi kuantitasnya. Begitu pula dari segi kualitasnya adalah paling banyak. Sehingga di dalam hadis yang sudah disebutkan, wa fi sab'una alfan yadkhuluna aljannata bighairi hisab. Di antara umat-umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk surga itu ada 70 alfan, ada 70 ribu yang masuk surga tanpa dihisab dan tanpa diazab sebelumnya. Tanpa dihisab, tanpa diazab sebelumnya. Berarti menunjukkan kualitas yang paling tinggi dibanding umat-umat para nabi sebelumnya adalah umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian al-ashiratu, faedah penting yang ke-10, fadilatu ashabi Musa, yaitu menunjukkan akan keutamaan pengikut Nabi Musa alaihi salam. Dan kita sudah mempelajari bahwasannya ajaran para nabi itu dari segi dasarnya, dari segi akidah dan tauhidnya adalah satu. Semua ngajak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan segala bentuk sekutu dan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan seorang yang benar-benar mentauhidkan Allah dari generasi para nabi dahulu sampai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam ada dikatakan muslim. Dikatakan muslimun, semua dikatakan muslimun. Akan tetapi yang dikatakan muslim adalah kalau nabi-nabi terdahulu yang beriman kepada rasulnya pada zaman tersebut, zaman nabi tersebut. Makanya Nabi Musa adalah muslim, pengikutnya adalah muslimun pada zaman Nabi Musa alaihissalam. Nabi Isa adalah muslim, berserah diri kepada Allah, mentauhidkan Allah, umatnya adalah muslimun. Tapi setelah datangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, maka tidak ada Islam kecuali Islam yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi umat Nabi Musa atau Nabi Musa memiliki keutamaan karena jumlahnya Nabi Musa juga banyak. Makanya dalam hadis yang disebutkan dalam bab ini adalah idrufi ali sawadun azim, ditampakkan kepada sekelompok manusia yang banyak sekali. Fadzanantu annahu ummati, aku kira itu umatku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka menunjukkan umat Nabi Musa alaihissalam. Artinya Nabi Musa alaihissalam termasuk pengikutnya, umatnya banyak yang beriman dengan Nabi Musa alaihissalam. Karena memang antara satu nabi dengan yang lainnya itu berbeda-beda dari segi jumlah yang mengikuti dakwahnya. Sebagaimana hadis yang dibaca, ada yang buahnya paling banyak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena nabi dan rasul terakhir. Ada yang sedikit, ada yang nabi bersamanya hanya satu orang, enggak punya pengikut. Ada yang hanya dua orang, tapi ada nabi tidak punya pengikut sama sekali. Jadi berbeda-beda. Oleh karena itu, al-muallif nanti akan menyebutkan apakah banyak jumlah itu timbangan atau tidak. Al-Asyiratu yang ke-10 adalah keutamaan pengikut Nabi Musa. Artinya yang mengikuti Nabi Musa alaihissalam termasuk banyak jumlahnya, tapi masih kalah dengan pengikut Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Al-Hadiyata Asyrata yang ke-11, Ardul Umami alaihissalatu wassalam, yaitu di tampakkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam umat-umat semuanya. Ini diambil dari hadis uridat alayyal umamu, ditampakkan kepadaku umat-umat. Artinya Allah Subhanahu wa taala menampakkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam umat-umat yang ada, dan nanti pada hari kiamat akan terwujud, akan terwujud bahwasanya ada umat yang banyak, yaitu umatnya Nabi Musa alaihissalam. Tapi lebih banyak lagi adalah umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada nabi yang hanya satu atau dua orang saja. Ada nabi yang tidak ada yang mengikuti sama sekali. Ini bukan karena para nabi dan rasul tersebut salah dalam metodenya, akan tetapi yang menyebabkan tidak ada pengikut yang pertama adalah Allah Subhanahu wa taala mengendaki sebagai ujian dan menjadi hiburan bagi orang-orang yang mengajak manusia sudah caranya baik, ternyata tidak ada yang mengikutinya. Yang ketiga, menunjukkan akan beratnya tantangan yang dihadapi oleh para nabi dan para rasul. Oleh karena itu sikap para nabi sendiri, para rasul sendiri berbeda dalam menghadapi umatnya yang berat itu berbeda. Nabi Nuh alaihissalam ketika melihat umatnya yang begitu mokong, ya, tidak mau mendengar, ja'alu asabi'ahum fi adhanihim, mereka menutup telinga, wasaghshaw thiyabahum, mereka pun menutup mukanya, berpaling, wa asarru wastakbaru istikbara, terus dalam keadaan seperti itu, wastakbaru istikbara, sombong, sombong luar biasa. Sampai Nabi Nuh alaihissalam berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, innaka intadharhum yudillu ibadaka walam yalidu illa fajiran kafara. Jika engkau biarkan mereka ya Allah di muka bumi, innaka intadhillu ibadah, mereka justru akan menyesatkan para hambamu yang lainnya. Wala yalidu illa fajiran kafara, dan mereka tidak akan melahirkan generasi kecuali generasi-generasi yang rusak seperti mereka. Jadi rusak, generasi yang akan muncul dari generasi yang rusak itu juga generasi yang rusak pula. Oleh karena itu Nabi Nuh alaihissalam mendoakan kepada mereka supaya dihabiskan saja, sehingga Allah datangkan musibah, musibah besar. Tapi sebagian para rasul sangat sabar sekali. Apapun perilaku umatnya itu dihadapi dengan penuh kesabaran, luar biasa. Seperti Nabi Isa termasuk sabar, sehingga tatkala melihat kemokongan, ya, bahasa Surabayanya, saya nggak tahu kok bahasa mokong ini. Dulu saya nggak tahu kata-kata ini. Setelah di Surabaya saya tahu. Teman-teman terjemahnya pas ya ini, mokong ini. Ini pas ini. Mu'anid dalam bahasa Arabnya itu. Itu terjemahan yang paling pas ya mokong. Saya bingung cari bahasa Indonesia ini. Cuman bahasa Surabaya itu, mokong itu. Ya. Itu mu'anid dalam bahasa Arabnya. Inat, yaitu bangkang. Ya, bangkang mirip. Ya. Gak mau tunduk. Gak mau mendengarkan. Tapi Nabi Isa masih berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Innaka. Nabi Isa mengatakan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "In tu'adzibhum fa'innahum ibad. Ya Allah, jika engkau menyiksa mereka, mengadab mereka semua, mereka juga para hambamu. Wa in taghfir lahum, jika engkau mengampuni mereka, fa'innaka antal ghafur rahim. Sungguhnya engkau maha pengampun lagi maha penyayang. Dan yang paling sabar dan luar biasa dan harapannya terwujud pada umatnya adalah Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam diganggu oleh kaum musyrikin luar biasa. Diganggu luar biasa. Ya. Sampai Malakul Jabal, malaikat gunung, menawarkan, kalau engkau perintahkan aku untuk mengangkat gunung, dua gunung ini, untuk menjatuhkan kepada mereka biar binasa semua, aku akan lakukan. Akan tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menghadapi itu. La'allallahu yukhriju min aslabihim man ya'budullah. Aku berharap barangkali Allah mengeluarkan dari tulang rusuk orang-orang yang durhaka, yang musyrikin tadi, Allah mengeluarkan dari mereka orang-orang yang menyembah Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam memaafkan. Kemudian masih mendoakan. Ini luar biasa. Terwujud berapa banyak orang-orang yang memusuhi Nabi sallallahu alaihi wasallam, ternyata muncul dari mereka generasi-generasi yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun Nabi sallallahu alaihi wasallam pada peperangan Uhud melihat yang luar biasa, juga ternyata dalam posisi tertentu Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan kepada mereka, doa jelek, laknat. Doa kepada mereka. Tatkala perang Uhud, Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai terluka, sampai giginya rampal. Kepalanya juga ya, sampai luka. Maka Nabi mengatakan, kaifa yuflihu qaumun sajju nabiyyahum? Bagaimana mungkin satu kaum itu beruntung sedangkan mereka melukai nabinya? Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kunut nazilah. Kunut nazilah itu kunut tatkala terjadi perkara genting, kunut nazilah. Dan itu terjadi pas pada saat salat subuh. Tapi kunut nazilah tidak khusus salat tertentu boleh, tapi kejadian itu adalah pas saat salat subuh. Kunut nazilah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan laknat kepada sebagian orang-orang yang melukai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi ternyata Allah Subhanahu wa taala juga menegurnya. Allah menurunkan firman-Nya, "Laisa laka minal amri syai." Tidak ada urusan bagimu Muhammad. Laisa laka minal amri syai au yatuba alaihim au ya'adzibahum. Tidak ada urusan bagimu. Jadi Allah akan berikan tobat kepada mereka, atau Allah nanti akan menyiksanya. Bisa jadi Allah memberikan tobat. Tapi ternyata dari orang-orang yang didoakan laknat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma al'an bin Umayyah, Sofan bin Umayyah, ini dan itu, ternyata orang-orang tersebut itu termasuk orang-orang yang kemudian harinya termasuk orang-orang yang masuk Islam. Termasuk orang-orang masuk Islam. Maka yang menunjukkan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak tahu perkara gaib. Tidak tahu perkara gaib. Bahkan tatkala penduduk Makkah ketika mau murtad sebagiannya, sebagian orang-orang yang dahulunya didoakan laknat Nabi sallallahu alaihi wasallam, laknat artinya kan atardu rahmatillah, diusir rahmat Allah, artinya tidak dapat kebaikan sama sekali. Tidak akan mungkin mendapatkan kebaikan. Tapi Allah menegur. Nah, ternyata orang-orang tadi kemudian Allah larang Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mendoakan mereka, ternyata betul masuk Islam. Nah, ketika sebagian penduduk Makkah itu mau murtad, justru mereka yang punya jasa setelah Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengatakan kepada orang-orang yang memurtad tadi, "Wahai penduduk Makkah, kita ini orang-orang yang belakangan masuk Islam. Maka jangan sampai kita menjadi orang yang pertama kali keluar daripada Islam." Akhirnya dengan jasa beliau-beliau ini, banyak manusia akhirnya kembali dan tetap memegang agama Islam. Nahnu, kita ini adalah orang-orang yang terakhir masuk Islam. Dia mengaku terakhir masuk Islam. Dahulunya telah musuh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ada memurtad, langsung diingatkan, "Wahai manusia, janganlah kita menjadi orang-orang pertama kali masuk Islam, kemudian ternyata terakhir kali masuk Islam ternyata menjadi orang pertama kali keluar dari Islam." Kemudian banyak yang selamat mendapatkan nasihat daripada beliau. Jadi ini juga menunjukkan pentingnya nasihat dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ats-tsaniyah ats-syurata yang ke-12, "Anna kulla ummatin tuhsyaru wahdaha ma'a nabiyha." Bahwasannya setiap umat itu dikumpulkan secara tersendiri bersama nabinya. Ini diambil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Faraaitun nabi wa ma'ahu rahtu." Saya melihat sebagian nabi, ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang akan terjadi pada hari kiamat, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak tahu perkara gaib kecuali beberapa perkara yang memang Allah tampakkan. Kalau tidak Allah tampakkan, tidak tahu. Tapi dalam perkara-perkara tertentu Allah tampakkan kepadanya. Alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahada illa man tadha min rasul. Allah dat yang mengetahui perkara gaib dan tidak menampakkan kepada seorang pun illa man irtadha min rasul, kecuali yang diridhoi dari para rasul yang ditampakkan kepadanya sebagian perkara gaib. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Wa ra'aitun nabiyya wa ma'urahu." Saya melihat sebagai nabi ternyata bersamanya ada beberapa orang. Ada nabi bersama kaumnya, nabi ini bersama kaumnya, nabi ini bersama kaumnya. Makanya dalam Al-Qur'an sendiri Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, "Yauma nad'u kullu unasin bi imamihi." Pada hari yang kami seru setiap umat bersama imamnya. Artinya setiap umat adalah bersama nabinya. Maka kita berdoa kepada Allah supaya dikumpulkan bersama nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam di akhirat kelak, terutama di surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ats-tsalitsata asyrata, qillatu man istajaba lil anbiya, yaitu sedikitnya orang-orang yang mengikuti ajakan para nabi. Jadi ada nabi-nabi itu para rasul, padahal mereka yang dapat wahyu, tapi ternyata pengikutnya sedikit. Di dalam hadisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ra'aitun nabiyya wa laisa ma'ahu wahid aw itsnan." Aku melihat nabi tapi tidak bersamanya kecuali hanya satu nabi atau dua nabi saja. "Wa ra'aitun nabi wa laisa ma'ahu," bahkan saya melihat nabi yang tidak ada sama sekali bersamanya pengikutnya. Masing-masing ada dikumpulkan bersama pengikutnya, tapi ternyata ada nabi yang tidak memiliki pengikut. "Anna man lam yujibu ahadun ya'ti wahdahu." Maka berarti yang nabi yang tidak ada padanya pengikut berarti datang pada hari kiamat secara sendirian. Maka ini memberikan faedah kepada kita, kita tidak boleh berdalil dengan banyaknya bilangan, banyaknya jumlah, banyaknya masa tidak bisa dijadikan dalil. Tapi yang dijadikan dalil adalah bagaimana kebenaran Islam yang datang dari Allah, dari Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dan apa yang Rasulullah ajarkan kepada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita sampai pada faedah yang ke-14. Sebelum saya lanjutkan, barangkali ada pertanyaan, kita silakan. Ya, semoga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Ini perkara gaib. Kalau perkara gaib berarti kita berhenti sebagaimana berhentinya nas. Ya. Yang pertama, dalam suatu zaman itu kadang-kadang ada nabinya tidak hanya satu. Seperti Nabi Musa dan Nabi Harun. Ya, Nabi Musa dan Nabi Harun. Kemudian Khadir. Walaupun Khadir ini kalau dalam bahasa Arabnya Khadir, cuma dalam bahasa artinya jadinya Khidir. Ya. Dalam bahasa Arab artinya Khadir bahasanya. Khadir ini para ulama berbeda pendapat. Kalau keberadaannya Nabi Khadir tidak ada yang berselisihkan. Tapi apakah dia seorang yang Allah berikan keutamaan yang luar biasa yang tidak diberikan kepada Nabi Musa? Tapi bukan Nabi. Atau dia itu nabi. Ini yang banyak disebutkan dalam kitab-kitab tafsir. Nabi atau bukan nabi. Ya. Untuk masalah ini, kalau berdasarkan keumuman Nabi sallallahu alaihi wasallam, masing-masing umat adalah bersama nabinya. Bahkan Allah berfirman, "Yauma nad'u kullu unasin bi imamihim." Masing-masing umat adalah kami seru bersama imamnya. Nah, pada zaman Nabi Musa termasuk umatnya adalah barangkali sama. Kalau sama berarti ya Allah subhanahu wa ta'ala kumpulkan bersama mereka berdasarkan nas yang ada. Tapi kalau sebagian tempat itu ada nabi, sebagian tempat lagi ada nabi tersendiri, karena kadang-kadang nabi dan rasul itu di antara titik perbedaannya itu adalah kalau nabi itu mengambil apa namanya syariat sebelumnya, tidak mendapatkan syariat baru. Ya. Kemudian nabi itu adalah hanya sebatas pada kaumnya. Tapi kalau rasul lebih luas daripada itu. Jadi kalau memang masing-masing punya pengikut tersendiri, maka bersama pengikutnya. Tapi kalau memang pengikutnya sama berarti para pengikut akan tapi di situ adalah ada dua nabi karena keduanya adalah imamnya. Yaumana dakul launa simbi ima bi imami. Ya. Kemudian yang kedua tentang masalah Nabi Musa pada akhir zaman kemudian Imam Mahdi, Nabi Isa alaihissalam bersama Imam Mahdi, ya. Ini disebutkan dalam hadis yang derajatnya mutawatir secara makna. Mutawatir derajatnya. Banyak sekali hadis yang menyebutkan tentang hal ini, ya. Banyak sekali menyebutkan hal ini dan hadisnya derajatnya adalah mutawatir. Kalau mutawatir sahih apa tidak? Sudah pasti sahih. Tidak ada para ulama yang melemahkan tentang hadis ini, ya, keberadaan hadisnya. Akan tapi yang perlu diingat juga, bahwasanya Nabi Isa ketika turun pada akhir zaman, mereka tidak berjalan dengan syariat Nabi Isa, tapi adalah melaksanakan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, syariat Nabi sallallahu alaihi. Karena memang syariat adalah mengikuti apa? Nabi sallallahu alaihi. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi tatkala melihat Umar bin Khattab membawa Taurat atau Injil, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sedikit marah kemudian mengatakan, "Lau anna hukum Musa summa tabaktumu wa taraktumuni la dalaltum." Kalau seandainya di tengah-tengah kalian itu ada Nabi Musa, kemudian kamu mengikuti Nabi Musa, kemudian meninggalkan aku, niscaya kalian akan tersesat. Karena apa? Karena terakhir umat adalah berada pada kerasulan dan kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Ya, bagus. Disebutkan dalam Al-Qaul Mufid, boleh atau tidak mendoakan suatu kaum walaupun dia kafir dengan doa lanat, boleh apa tidak? Ya, dalam masalah ini para ulama sebagian mengatakan boleh berdasarkan nas-nas yang lainnya kalau memang dia adalah orang-orang yang memang layak. Layak untuk mendapatkan doa itu. Tidak ada jalan lain, jalannya semua buntu. Jadi sudah buntu, mentok. Ya. Ya, mentok. Itu. Tapi sebagian para ulama yang lain mengatakan tidak boleh karena berpegang dengan kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mendoakan dalam ternyata turun ayat, laisa lakum dal amri syai. Dan penulis kitab Al-Qaul Mufid beliau dalam melihat cenderung tawakuf. Beliau tawakuf artinya beliau adalah tidak berani mempraktekkan mendoakan laknat. Laknat bukan doa jelek loh ya. Laknat. Jadi jangan disamakan antara doa jelek secara umum dengan doa laknat. Kalau laknat itu artinya memang ator doa rahmatillah, berarti sudah buntu, didoakan buntu. Masuk Islam pun terhalang dengan doa ini kalau dikabulkan. Yang tidak dibolehkan doa anak, ya. Tapi kalau doa semoga mereka semua dikalahkan, musuh-musuh Allah semoga semua dibinasakan, semoga Allah mengembalikan tipu daya kepada mereka, maka ini perkara yang dibolehkan. Jadi dibedakan antara laknat dengan doa-doa jelek yang menyebabkan kaum muslimin selamat daripada tipu daya mereka. Kalau itu, kalau mereka memang berhak, apalagi orang-orang kafir musyrikin, tanpa menyebut person, maka boleh. Ya. Boleh. Tapi yang dipermasalahkan adalah doa laknat, kemudian person, perorangan. Nah ini yang diberikan para ulama. Kan dalam hadis itu Rasul menyebutkan Sofyan bin Umayyah, Sifulan, sebut satu-satu. Karena mereka yang benar-benar itu musuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau umum itu boleh, doa laknat umum. Kan banyak hadis, la'anallahu akilar riba, Allah melaknat orang yang makan riba. Tapi ketika ada orang yang makan harta riba depan kita, apakah boleh kita katakan antam mal'un, hukum adalah orang terlaknat? Enggak boleh. Jadi memang dibedakan antara hukum umum dengan hukum person. Sama juga dalam mendudukkan hukum kufur itu. Tidak semua orang yang jatuh dalam kekufuran dari kaum muslimin kemudian menyatakan engkau adalah kafir. Tidak. Jadi hukum kufur berbeda dengan hukum pelaku didudukkan kepada personnya. Ya. Sama juga masalah laknat, la'anallah akila riba. Kan banyak hadis-hadis seperti itu. Termasuk Allah melaknat orang yang merubah batas tanah. Gitu kan? La'anallah man awah mubitan. Allah melaknat orang yang melindungi pelaku kejahatan. Ya. Banyak. Ya. Kalau umum, semoga Allah melaknat orang-orang yang membuat kerusakan di muka bumi. Boleh apa tidak? Umum, boleh. Semoga Allah melaknat kaum Yahudi yang membantai kaum muslimin Palestina. Boleh apa tidak? Boleh. Jadi umum. Tapi yang diperintahkan para ulama adalah person. Namanya ini disebut langsung. Allah melan bulan. Disebut namanya ini. Boleh apa tidak? Sebagian para ulama mengatakan boleh, walaupun person. Tapi sebagian para ulama itu tidak membolehkan kalau itu person. Ya. Sehingga terbaik kalau person adalah doa-doa kebinasaan atau yang lainnya, tapi bukan laknat. Semoga Allah memberikan keselamatan kaum muslim dari tipu dayanya. Semoga Allah memberikan tipu dayanya kepada mereka. Itu boleh. Tapi kalau laknat person, ini yang di menjadi titik perbincangan para ulama. Ya. Jadi saya pribadi cenderung kalau kita bisa yang terbaik adalah didoakan semoga dapat petunjuk. Ya. Kan Nabi sallallahu alaihi wasallam Allahumma fi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah berikan petunjuk kepada kaumku karena mereka tidak mengetahuinya. Nabi memberikan uzur karena mereka tidak tahu. Nabi sallallahu mendoakan ya. Memberikan uzur masih mendoakan lagi. Makin luar biasa ya. Maka kalau bisa ini ya tidak kita pakai, tapi kalau doa-doa yang lain ya maka tidak mengapa ya. Tapi kalau laknat ini sudah ator du'an rahmatillah, ini menjadi perbincangan para ulama boleh apa tidak. Cuman kalau kemudian Anda melihat seperti sekarang yang terjadi di Suriah, Basar al-Assad umpama, Syiah Nusairiyah bantai kaum muslimin, bahkan mendatangkan Syiah dari Iran enggak berhasil, masih kelabakan, mendatangkan Syiah dari Lebanon kelabakan, sekarang mendatangkan dari Rusia. Sekarang mendatangkan dari Rusia. Kalau Anda kemudian melihat seperti ini, Anda memilih doa laknat kepadanya berdasarkan para ulama yang bolehkan, saya tidak melarang untuk meratakan hal itu. Karena memang mereka adalah mujrimun, orang-orang yang jahat luar biasa. Tapi lebih baik adalah semoga Allah menolak baik kepada mereka, semoga Allah membinasakan kepada mereka, semoga Allah mengalahkan kepada mereka, memenangkan kaum muslimin ya, memberikan petunjuk kepada mereka. Kalau kita sabar, tapi kadang-kadang hati gak sabar ya, melihat orang jahat itu, kemudian kita doa ya Allah berikan petunjuk kepada dia. Kadang-kadang kan hati ini masih ya apa gitu, masih terasa agak berat sedikit ya. Tapi itu perlu kita perangi ya. Cuma sekali lagi yang menjadi perbincangan adalah doa laknat untuk person. Kalau umum adalah dibolehkan ya. Ya, Allah Allah. Untuk mengetahui mana yang rojek dalam titik tadi yang sempit tadi, maka butuh saya harus mengkaji yang sangat dalam sekali ya. Karena memang masalah ini adalah masalah yang pelik sekali. Ya, Allah Allah. Monggo. Kalau tidak ada, saya tambah satu lagi. Tidak ada pertanyaan lagi? Ya. Kalau ada pembahasan yang kira-kira bisa dipotong-potong, saya kira lebih enak dipotong-potong. Artinya kita jalan beberapa ini, kemudian kita bertanya jawab. Ya. Cuman kalau tidak bisa dipotong, kita lanjutkan. Ini ada tambahan satu materi, ya, satu faedah. Yang ini masa ada kaitan sebelumnya. Apa itu? Samratu hadzal ilmi wa huwa adamul iqtirar bil kasrah wa adamuz zuhdi fil qillah. Itu buah daripada ilmu ini. Artinya kita mengetahui para nabi itu ada yang bersamanya hanya sebagian orang saja, ada bersamanya itu hanya satu atau dua orang saja, bahkan ada sebagian nabi itu tidak ada sama sekali orang yang mengikutinya, tidak ada sama sekalinya. Pengetahuan tentang ini kata beliau, ini memberikan buah, memberikan hasil, memberikan faedah penting bagi kita. Apa itu? Adamul iqtirar bil kasrah. Jangan sampai kita tertipu dengan jumlah yang banyak. Kalau jumlah kita banyak, jangan tertipu dengan jumlah kita. Kemudian melupakan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam peperangan Hunain Allah menyebutkan wa yauma Hunain id a'jabatkum kathratukum walam tughni ankum syai'a. Dan pada hari peperangan Hunain, tatkala kalian berbangga dengan jumlah kalian, jumlah yang banyak, ternyata jumlah yang banyak itu tidak memberikan manfaat sama sekali. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan jumlah yang banyak sebagai patokan. Maka kita jangan tertipu dengan banyaknya jumlah. Jangan tertipu dengan diri kita ketika yang bersama kita orang banyak. Jangan juga tertipu dengan orang lain kemudian membenarkannya ketika jumlahnya banyak walaupun dalam kebatilan. Jumlah bukan ukuran. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam Al-Qur'an, wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Jika kalian mentaati, mengikuti kebanyakan manusia di muka bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkan kalian dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah menyebutkan banyak bukan menjadi patokan. Jangan gara-gara banyak diikuti. Manusia macam-macam, ya, bukan patokan. Bahkan dalam hadis yang sahih, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan akan banyaknya umat ini, ya, tapi ternyata tidak memberikan buah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebut tasada alaikumul umam, kama tada al akalatu ila qas'atiha. Sungguh akan menggiring kalian umat-umat sebagaimana digiringnya menuju hidangan makanan. Artinya ketika ada hidangan makanan manusia, ayo kita makan, kan berdatangan kan. Nah, umat Islam ini banyak yang manut, ngikut, buntut, ya, kepada musuh-musuh Islam, ya. Fatada alaikum umam. Kalau non muslim masuk dalam hal ini, ya, bangga dengan ini, ngikut, punya adat ini, diikuti, punya ini, ya, gaya hidupnya seterusnya diikuti. Seperti dikirim menuju hidangan, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai para sahabat heran, kok semudah itu umat Islam, kok mudah dikirim oleh musuh. Maka para bertanya, amin kilatin nahmu yauma idwai Rasulullah, apakah kita umat Islam pada saat jumlah kita sedikit, kok begitu mudah dikirim, ya, dibawa sesuai dengan apa yang mereka inginkan? Lah, jawabnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak, jumlah kalian tidak sedikit, bal antum yauma idin katsir, bahkan jumlah kalian adalah banyak. Jumlah kita kaum muslim Indonesia banyak, tapi tidak banyak memberikan pengaruh. Walakinnakum yauma idin katsir, antum saat itu jumlahnya banyak. Walakinnakum gusaun ka gusa'is sayl, akan tapi kalian saat itu kaum muslim adalah berada seperti buoy yang ada di lautan, sehingga ketika ada ombak ke utara, buoy itu lari ke utara. Ketika ada ombak dari selatan menuju selatan, buoy itu lari ke selatan. Artinya umat Islam itu mudah diombang-ambing, dibawa kemana-mana, karena banyak tapi tidak punya patokan. Sehingga umat Islam diharapkan itu punya patokan, punya pedoman, sehingga kemanapun arahnya itu punya patokan. Ini ada perkara yang memang harus dipegang, tidak boleh kita digoyah. Patokan, ya. Secara logika kita ini merugikan atau menguntungkan. Kalau memang itu adalah perkara syar'i yang sudah paten, maka wajib dipegang, tidak goyah. Jadi kemana saja itu naduru ma'an dalil haitsu dar. Kata para ulama, kita ini berputar dengan dalil, kemana saja dalil itu berputar. Jadi mengikuti dalil. Ya, naduru ma'an dalil haitsu dar. Ini ungkapan yang bagus sehingga sering digunakan para ulama. Ya. Jadi punya patokan. Kalau sudah banyak saja tidak, makanya jangan terpengaruh, terperdaya dengan sekedar jumlah yang banyak. Kemudian wa adamu zuhdi fil qillah, dan jangan kemudian kita tidak mau tunduk, tidak mau patuh, tidak mau memegang dengan jumlah yang sedikit kalau memang itu kebenaran. Maka dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan faedah bahwa kebanyakan manusia itu tidak mengikuti para rasul, kan banyak nggak mengikuti, ya. Maka jangan tertipu dengan banyaknya orang yang tidak mengikuti para rasul. Wa anal aqalluhumul ladzina tabauhum, dan bahwa sedikit ternyata yang mengikuti para rasul. Tapi jangan menjauh dari mereka, ikutilah yang mengikuti para rasul walaupun jumlahnya sedikit. Oleh karena itu kita diperintahkan untuk kembali kepada dalil. Diperintahkan memegang kebenaran. Ketika kita jatuh dalam kesalahan, disuruh cepat-cepat kembali dalam kebenaran. Tidak sekedar melihatnya jumlah. Ketika yang dominan adalah ini, maka ikut ini. Yang dominan nanti ini, ikut ini. Yang dominan itu ini namanya enggak punya patokan. Tapi enggak, kita punya dasar. Punya Al-Quran, punya sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah menjelaskan dengan sabdanya, menjelaskan Al-Quran dengan perbuatannya, menjelaskan dengan ketetapannya, kemudian menyampaikan kepada para sahabat, para sahabat menyampaikan kepada generasi berikutnya, maka Islam ini adalah warisan dari para sahabat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya al-ulama warasatul anbiya, para ulama itu pewaris para nabi. Jadi namanya pewaris ya marisi Islam yang sudah ada. Kalau enggak ada bukan dari nabi, perkara agama kemudian kita bikin, kemudian kita ini pewaris para nabi, oh enggak marisi. Seorang anak ketika dapat warisan dari orang tua, berarti punya orang tua diturunkan kepada anaknya. Tapi ketika anak itu usaha sendiri, mandiri, kemudian kaya, punya harta, apakah bisa dikatakan anak ini adalah pewaris dari pewaris harta dari ayahnya? Kan gak bisa. Jadi pewaris. Nah, kita berusaha belajar sedikit demi sedikit bagaimana firman Allah, bagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana dahulu Rasulullah mengajarkan kepada para sahabat, bagaimana para sahabat dahulu mengajarkan kepada generasi berikutnya. Dengan demikian insya Allah sedikit demi sedikit kita akan mendapatkan ilmu. Tapi sekali lagi, belajar ilmu itu butuh sabar. Kadang banyak bahasan tapi tidak awal sampai akhir bisa kita tangkap. Kadang cuma satu permasalahan. Nah, satu permasalahan sudah penting. Tapi dengan kebiasaan diulang-ulang, terus sering hadir, insya Allah kita akan bisa maksimal lebih dalam belajar ilmu agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang dapat kita kaji. Kita sampai pada faedah yang ke-15 dari bab ini. Semoga ada manfaatnya dan insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.